Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kembali kita bersua, bertemu bersama untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan satu hal yang membahagiakan pada hari ini karena bersama kita di studio sudah hadir para asatidz kubar kita. Ada Dr. Zainal Arifin, ada Dr. Aliansyah MA, ada Al-Ustaz, kandidat doktor insyaallah Ustaz Fajrul Haq. Dan mereka-mereka ini adalah narasumber yang sangat pakar pada bidangnya masing-masing yang kita harapkan masukan-masukannya nanti pada penafsiran ayat ke-34 dari surat At-Taubah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innakatsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim dan rahib-rahib benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih. Para pendengar rahimakumullah, setelah di dalam keterangan ayat sebelumnya Allah berbicara panjang lebar tentang bagaimana kita seharusnya umat Islam menyadari dengan benar bahwa yang dikehendaki dari kita adalah kembali kepada tauhid yang murni, yaitu tauhid la ilaha illallah. Allah juga sudah memberikan satu penghiburan kepada kita bahwa apapun yang dilakukan oleh para penentang agama Islam, orang-orang non-muslim, untuk menjadikan agama ini tersudut, menjadikan agama ini binasa, itu tidak akan pernah terjadi karena Allah akan melindunginya. Dan Allah juga di dalam keterangan ayat 33 pembahasan kita kemarin sudah memberikan gambaran bagaimana sebenarnya dengan informasi dari Allah bahwa rasul yang dikirim adalah benar utusannya, dan bahwasanya para rasul itu adalah agama ini akan dimenangkan selamanya. Ini akan membuat kita menjadi lebih yakin dengan keyakinan dan agama yang kita pegang. Nah, di dalam keterangan E34 ini kembali Allah Subhanahu wa taala membuka satu informasi rahasia tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, terutama sekali para pemuka agamanya, sebenarnya mereka itu siapa sih. Nah, inilah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Bahwa para pemuka agama, orang-orang yang mendalami agama Yahudi ataupun Nasrani, kata Allah, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang suka memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan mereka sebenarnya adalah orang yang tampak baik di depan, tapi sebenarnya mereka menyimpan satu keinginan dan ambisi yang besar untuk menghalangi bagaimana agar orang tidak memeluk agama Islam, atau bagaimana orang-orang Muslim ini mampu untuk tidak melaksanakan ajaran mereka dengan baik. Ini adalah satu hakikat yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu informasi yang begitu rahasia yang dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam jangan sampai tercengang, jangan sampai merasa takjub dengan tampilan mereka, ya, dengan membawa, karena pernah pada masa Rasulullah datang seorang sahabat yang bernama Adi bin Yatim datang menemui Rasul. Pada saat itu dia memakai kalung salib dari emas. Oleh Rasulullah SAW kemudian dikatakan, cabut kalung itu, sesungguhnya apa yang kamu lakukan itu sebenarnya mengikuti apa yang dilakukan oleh pemuka agama kamu. Oleh karena itu informasi ini menjadi sangat penting bagi kita. Tujuannya adalah agar kita sebagai umat Islam selalu waspada di dalam kehidupan ini, untuk selalu berpegang kepada ajaran agama kita dan jangan sampai terpengaruh dengan berbagai godaan-godaan yang disampaikan oleh orang-orang non-muslim yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama kita. Ya ayyuhallazina amanu merupakan satu pembukaan yang penting dari Allah untuk menarik perhatian kita semua bahwa apapun informasi yang disampaikan oleh Allah setelah ini, satu informasi yang harus kita ketahui bersama dan betul-betul kita jadikan sebagai salah satu hal yang mampu merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Bersama kita di studio sudah hadir para asatiz kubar kita, kami persilakan untuk memberikan masukan. Ya, terima kasih Ustadz Perdana. Memang kalau kita lihat dari ayat ini, saya melihat ada satu keterkaitan yang begitu kuat, munasabah antara ayat 33 dengan 34. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat 30, 31, 32 dan 33 mengenai arti penting dari tauhid. Kalau kita istilahkan ini adalah hablum minallah, maka di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana sebenarnya dan seharusnya umat Islam itu berperilaku dalam hablum minannas. Dan di sini pulalah Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan betapa indahnya Islam yang mengajarkan tentang sedekah. Ada sedekah mandubah dan ada sedekah wajibah. Sedekah mandubah itulah yang kita sebut dengan hibah, sedekah, ya, dan sedangkan sedekah al-mafrudah atau sedekah wajibah itu adalah zakat itu sendiri. Nah, sikap daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya para pemuka agamanya, itu tidak peduli dengan pengikutnya, tetapi mereka memperkaya diri mereka dan kemudian menjadikan agama itu sebagai barang dagangan. Inilah yang kemudian ditegaskan dalam ayat ini bahwa perilaku para ruhban, para rahib pada masa itu adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dari emas dan perak untuk memperkaya diri mereka, dan mereka tidak sedikit pun menganjurkan kepada bersedekah atau berzakat. Padahal sebenarnya pada masa lampau juga ada ajaran yang sebenarnya seperti itu, ajaran Nasrani yang hakiki yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam dan begitu juga oleh Nabi Musa alaihi salam. Tetapi mereka sengaja menutup-nutupi itu untuk apa? Untuk memperkaya diri mereka. Sehingga harta emas dan perak yang ada pada diri mereka atau kekayaan-kekayaan yang lain itu tidak dikeluarkan atau tidak keluar dari kekayaan mereka, sehingga mereka dapat menjadi orang yang kaya. Karena apa? Karena kekayaan pada masa itu dianggap sebagai suatu kehormatan. Inilah yang kemudian datang Islam, datang Nabi Muhammad SAW dengan ajaran Islam, membalik pemahaman itu bahwa harta itu hanyalah sebagai wasilah, hanyalah sebagai alat untuk mencapai kehormatan. Kapan kita mencapai kehormatan itu? Apabila kita pergunakan harta itu dalam kebaikan. Jadi bukan harta itu sebagai suatu kehormatan, tetapi adalah bagaimana pengelolaan kita yang baik pula terhadap harta itu. Inilah yang saya lihat bahwa betapa indahnya kaitan antara ayat demi ayat dalam surah Taubah ini. Mungkin ya, itu. Satu pertanyaan kepada Ustaz Jenan ya Ustaz. Di sini Allah mengatakan inna kasiran minal ahbari waruhban, kebanyakan dari para pembesar agama Yahudi dan Nasrani itu melakukan tindakan-tindakan negatif. Pertanyaannya, apakah ada para pembesar agama itu yang berada pada jalan yang lurus? Kalau memang ada, ketika Rasulullah sudah diutus kepada mereka, apakah ada di antara mereka ini? Karena ketika Rasul diutus kan sudah expired masa Nabi Musa dan Nabi Isa, harus memeluk agama Islam. Apakah ada di antara para ruhban atau rahib ini yang kemudian yang kuat berpegang kepada agamanya, memeluk agama Islam? Iya, terima kasih Ustadz Perdana atas pertanyaannya. Disebutkan kasiron, mayoritas, berarti benar, banyak, sebagian besar dari ruhban dan ahbar ini melakukan tiga hal yang sebenarnya tidak wajar mereka lakukan, karena mereka mengetahui dengan benar bahwa hal itu tidak boleh untuk dilakukan. Yang pertama, memakan harta dengan cara yang batil. Yang kedua, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Yang ketiga, menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah. Dan kebalikan dari mayoritas, berarti ada minoritas yang baik. Yang minoritas yang baik ini ada yang berpegang teguh dan masuk ke dalam agama Islam, ada yang berpegang teguh kepada ajaran mereka dan tetap bertahan tidak masuk ke dalam ajaran agama Islam. Tetapi mereka menjadi penganjur-penganjur kebaikan di dalam agama mereka. Maka kita menemukan ajaran itu begitu mencuat pada zaman Martin Luther, yang sebagai ajaran pemberontak dari ajaran Katolik yang ada, yang terkenal kemudian dengan ajaran Protestan. Itu merupakan kudeta dari dalam yang mengatakan bahwa tidak layak bagi pendeta untuk melakukan hal-hal yang demikian. Dan apa yang dilakukan oleh Martin Luther itu bukanlah selesai dan berakhir pada zaman itu saja. Saya pernah membeli buku di yang dijual oleh toko buku terkenal di Indonesia, sebuah judul yang disebut Hamba Allah versus Hamba Duit, yang ditulis oleh Mang Ucup, seorang kritikus dari Belanda sana, orang Indonesia yang berada di Belanda. Dia mengatakan bahwa persepuluh yang diambil oleh para pendeta itu mencerminkan apa yang tertuang dalam ayat ini. Kalau saya lihat, artinya apa? Betul-betul memperkaya dirinya. Bahkan kita menemukan bahwa alat-alat di gereja itu terkadang lebih mewah daripada konser yang dilakukan oleh grup band terkenal sekalipun. Karena apa? Karena dia menemukan bahwa dengan persepuluh yang dikutip oleh pendeta itu akan memperkaya dirinya sendiri. Jadi ini ditulis oleh Mang Ucup, orang yang merasa bahwa hal ini tidak wajar dilakukan oleh notabene-nya tanda kutip yang disebut dengan orang-orang yang tahu betul dengan agama. Maka judulnya disebut Anda ini hamba Allah atau hamba duit. Dan saya melihat bahwa permasalahan ini tidak saja terjadi di agama-agama non-Islam. Islam sendiri pun kita menemukan ada ulama-ulama yang sudah berubah alur pikirnya. Dia pun menjadi hamba duit, bukan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini na'udzubillah. Dan ini tentu saja ketika Ahbar dan Ruhban dikecam, tentu saja ulama lebih dikecam lagi. Masa dengan ilmunya dia merubah orientasi menjadi hamba duit? Kita melihat bagaimana dia mempersulit ajaran Islam itu, sehingga kalaulah tidak dengan dia, maka Anda tidak mendapatkan syafaat, Anda tidak akan diterima taubatnya kalau tidak berwasilah kepada saya sebagai alim ulama. Kalaulah tidak haji dengan saya, haji Anda menjadi tidak sempurna, karena haji itu sangat susah. Ini kan artinya mempersulit yasudduna an sabilillah. Saya rasa hal itu sangat sangat perlu untuk dicermati bagi umat Islam, bahwa agama dan ulama itu bukanlah mempersulit tapi mempermudah. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Janel Sa'adi tadi. Kesimpulannya, saya menangkap Ustaz Fajrul bahwa semakin dalam pengetahuan seorang terhadap ilmu agama, ini akan membuat dia semakin rentan untuk berambisi dalam hal keduniaan. Allah sudah jelaskan para rahib, ruhban itu orang-orang yang kebanyakannya adalah terjebak ke dalam ambisi dunia. Ya'kuluna amwalan nas wa yasudduna an sabilillah, hanya untuk kepentingan dirinya saja. Pertanyaan saya kepada Ustaz Fajrul, apakah hal yang sama, ya, tadi Ustaz Jana sudah jelaskan sedikit, apakah para ulama kita juga sangat rentan, ya, dengan hal seperti ini? Apakah ada kemungkinan bahwa para ulama kita akan terkena gambaran ayat ini? Kasiran minal ulama, ya, yeah. Sini ya, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Apakah seperti itu, Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Memang kalau kita kaji ayat ini, ayat ini sebetulnya sudah menandakan dari awal, Ustaz Perdana. Awalnya itu apa? Menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Karena ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak saja diberikan penekanan dalam contoh terhadap orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi ataupun ar-ruhban, pendeta-pendeta, tapi disebutkan di sini juga jangan kita melupakan ketika khitab yang pertama ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Iya. Artinya apa? Sebetulnya inilah yang ditekankan pertama sekali. Karena apa? Karena banyak orang kadang-kadang sudah beriman kepada Allah, tapi lama-kelamaan karena terjebak dengan rutinitas kehidupan dunia sehari-hari, menyebabkan seorang itu lupa bahkan lebih jauh. Ya, jadi stressingnya ini untuk umat Islam ini sebenarnya, bukan hanya sekedar informasi untuk orang-orang non-Muslim, ya? Iya, bukan. Untuk orang Islam juga. Karena kita melihat kendala sekarang ini, orang mengatasnamakan dia itu sebagai mengangkat moral ataupun akhlak, tapi ternyata kita lihat dia adalah seorang koruptor. Yeah. Kita melihat dia itu seorang dermawan, tapi apakah kedermawannya itu betul-betul dilandasi atas untuk meningkatkan agama Islam tersebut? Jadi begitu Ustaz Perdana, bagaimana kesimpulannya kira-kira Ustaz Perdana? Saya sedikit ingin menambahi sebelum ditutup oleh Ustaz Perdana. Ada pernah saya sekali mengisi pengajian dan ada satu pernyataan dari jemaah yang begitu terkesan bagi saya. Dia katakan begini, Ustaz, saya membaca sirah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang saya tangkap dari sejarah itu adalah bahwa para ulama atau para nabi dan pengikutnya dahulu, mereka itu dari orang kaya menjadi orang miskin. Dia contohkan kepada Abu Bakar, Khadijah, Uthman. Tapi Ustadz, kalau zaman sekarang katanya, banyak Ustadz-Ustadz itu dari miskin jadi kaya. Jadi ini juga satu sentilan ya, satu pernyataan yang mungkin kita katakan adalah analisis bisa juga, tetapi gambaran yang memang tidak dapat dipungkiri dengan mudah, tidak dapat dibantah dengan mudah, di mana Abu Bakar As-Siddiq dari orang yang begitu kaya raya menjadi berkurang hartanya paling tidak. Begitu juga dengan Khadijah, begitu juga dengan Mus'ab yang bahkan tidak memiliki harta sama sekali. Nah, kalau kita lihat saat sekarang ini, betapa banyak ustadz-ustadz yang memiliki mobil mewah. Jadi ini juga menjadi suatu pertanyaan, dan begitu juga dengan rumah-rumahnya. Maka daripada itu, dan mudah-mudahan kita mendoakan bahwa harta itu didapatkan dengan cara yang halal dan rezeki yang halal. Amin. Baiklah para pendengar rahimakumullah, masukan dari para ustadz kubar kita tadi memberikan satu penerangan kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini bukan yang penting ditampilkan kekayaan, tapi bagaimana kita menerangi jalan orang lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.